Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarh Thalathatul Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pembahasan yang terakhir atau pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari penjelasan ayat yang merupakan dalil telah sempurnanya agama Islam ini sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita telah selesai dari penjelasan ayat tentang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sekarang kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Di sini dikatakan khatimah dan pembahasan penutup dari pokok dasar yang ketiga ini, yaitu al-iman bil ba'd. Pembahasan penutup dari pokok dasar yang ketiga ini atau landasan pokok yang ketiga ini adalah al-iman bil ba'd, mengimani hari kebangkitan. Qala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi rahimahullah ta'ala: وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Kata Syekh, wannas idza matu yub'athun, dan manusia jika mereka meninggal dunia, yub'athun, maka kelak mereka akan dibangkitkan. Wa dalil qawluhu ta'ala, dalil bahwasannya manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dalam surah Thaha ayat 55 Allah berfirman, "Dari bumi atau dari tanah kami menciptakan kalian." Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, bapaknya manusia alaihi salatu wassalam. "Dari tanah kami menciptakan kalian dan ke dalam tanah kami mengembalikan kalian." Yaitu ketika manusia meninggal kemudian dikubur. "Wa minha nukhrijukum taratan ukhra," dan dari tanah itu pula kami mengeluarkan kalian, yaitu membangkitkan kalian, menghidupkan kembali, taratan ukhra, di waktu yang lain, yaitu di hari kiamat. Di dalil yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali manusia yang telah mati dari kuburnya untuk kemudian mereka dibalas sesuai dengan amalan mereka ketika di dunia. Nah, ini salah satu dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala tentang adanya hari kebangkitan. Juga Syekh rahimahullah taala berdalil dengan ayat dalam surah Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Baik, akhwan. Beliau berdalil dengan surat Nuh ya. Akhwan, beliau berdalil dengan surat Nuh ayat 17 sampai 18. Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah taala membawakan dua ayat ini dalam matannya. Yaitu qaulullah taala, firman Allah taala, "Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dan Allah Subhanahu wa taala anbatakum minal ardi nabata. Allah Subhanahu wa taala telah menumbuhkan kalian dari bumi atau dari tanah, itu telah menciptakan kalian dari tanah, nabata, dengan sebaik-baiknya. "Tsumma yu'idukum fiha," kemudian dialah Allah yang akan mengembalikan kalian ke dalam tanah lagi. "Wa yukhrijukum ikhraja," dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kalian, itu mengeluarkan kalian dari tanah, ikhraja, dengan sebenar-benarnya. Hari kebangkitan. Dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Hari kebangkitan, nah, atau kebangkitan al-Ba'tsu adalah dihidupkannya kembali orang-orang yang telah meninggal dunia ketika telah ditiup sangkakala yang kedua. Setelah sangkakala yang pertama hancur luluh semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kecualikan, kemudian setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, maka baik. Kemudian ini sangkakala yang kedua, maka manusia pun bangkit dari kubur mereka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangkit dari kubur mereka dalam keadaan tidak bersendal, tidak berpakaian, dan tidak bersunat, untuk menghadap kepada Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka ketika di dunia, mempertanggungjawabkan perbuatan dan kelakuan mereka ketika di dunia. Ini yang namanya kebangkitan. Ketika ketiga telah ditiup sangkakala yang kedua, maka roh-roh manusia akan berterbangan dari sangkakala tersebut, kemudian masing-masing akan masuk kepada jasadnya masing-masing. Summa nufikha fihi ukhra fa'idha hum qiyam yanzurun. Kemudian setelah ditiup sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri bangkit menunggu putusan mereka masing-masing. Manusia akan bangkit setelah mati nanti pada hari kiamat dalam keadaan sempurna jasadnya seperti semula. Nah, tidak ada kecacatan sedikit pun. Sempurna jasadnya seperti semula ketika mereka sebelum meninggal dunia. Kemudian setelah bangkit mereka diperintahkan untuk mendatangi mahsyar, tempat dikumpulkan yang manusia pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhrujuna minal ajdadi sir'a. Mereka akan keluar dari kuburan-kuburan mereka dengan cepat. Tidak ada yang absen satupun, tidak ada yang bisa bersembunyi satupun. Semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan bangkit dari kuburan mereka, kemudian digiring ke padang mahsyar. Mereka akan berdiri di padang mahsyar, di atas kaki-kaki mereka. Semuanya dari awal makhluk sampai akhir makhluk. Semuanya akan berdiri di padang mahsyar, di atas kaki mereka dalam keadaan tidak bersandar, tidak berpakaian, dan tidak bersunat. Yang mereka akan berdiri di padang mahsyar kurang lebih selama 50.000 tahun. Kemudian setelah itu mereka dihisab. Jadi selama 50.000 tahun mereka menunggu-nunggu apa yang akan diperlakukan terhadap mereka. Itu apa nasib mereka. Dan menunggu di padang mahsyar sebelum mereka dihisab ini adalah suatu kedahsyatan yang besar, karena padanya ada kesulitan-kesulitan. Masing-masing manusia sesuai dengan amalannya, sesuai dengan perbuatannya. Kondisi mereka di padang mahsyar sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ada yang sulit, ada yang mudah, dan seterusnya. Dan yang susah atau mengalami kedahsyatan yang sangat di padang mahsyar adalah orang-orang kafir. Mereka lah yang merasakan masyaqqah, kesusahan, kesulitan, kedahsyatan di padang mahsyar. Adapun mereka orang-orang yang mukmin, orang-orang saleh, tidak merasakan kedahsyatan ataupun kesulitan-kesulitan di padang mahsyar. Semoga tidak termasuk dari yang tidak merasakan kesulitan-kesulitan di padang mahsyar. Yang merasakan kesulitan dan kesusahan mereka adalah orang-orang kafir, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Dan itulah hari penuh kesulitan bagi orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nuqira fil naqur fadzalika yawma idzi yawmun 'azir 'alal kafirina ghairu yasir. Dan apabila ditiup sangkakala, maka itulah saat datangnya hari yang penuh dengan kesulitan, yaitu bagi orang-orang kafir. Tidak mudah bagi mereka. Mereka akan mengalami kesulitan dan kesulitan. setelah mengalami na'am pada mahsyar ya, atau dikumpulkan di padang mahsyar selama kurang lebih 50 ribu tahun, baru setelah itu mereka dipisah. Yang menjadi syahid adalah na'am wajib bagi kita untuk mengimani adanya hari kebangkitan, dan ini salah satu dari bentuk beriman kepada hari akhir. Ini merupakan salah satu bentuk dari beriman kepada hari akhir. Nah, yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan di antara rukun-rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Yang tidak sah keimanan seseorang sampai dia mengimani hari akhir, termasuk di dalamnya hari kebangkitan. Kemudian ada pun dalil-dalil ya, tentang adanya hari kebangkitan yang sangatlah banyak. Dua ayat yang sudah kita baca tadi ya, yang menunjukkan benarnya atau akan adanya hari kebangkitan yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, min khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan ayat yang lain yang sudah kita baca juga tadi dalam surah Nuh, wallahu anbatakum minal ardi nabatan tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama badatna awwal khalqin nu'id wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maknanya sebagaimana badatna, kami awali penciptaan pertama, maka demikian pula kami akan mengembalikannya. Itu setelah mati, Allah kembalikan lagi seperti penciptaan pertama. Mereka akan hidup lagi seperti sedia kala sebelum mati, dalam keadaan jasadnya utuh dan sempurna, tidak ada kecacatan. Wa'dan 'alaina, dan ini adalah janji yang pasti kami akan tepati. Inna kunna fa'ili, sesungguhnya kami lah yang akan melaksanakannya. Juga dari akan adanya hari kebangkitan. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu lamayitun, sungguh kalian akan mati. "Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun," dan kemudian kalian pada hari kiamat nanti tub'atsun, akan dibangkitkan, dihidupkan lagi. Nah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, apa hasibtum annama khalaqnakum 'abada wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian 'abada secara main-main belaka, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasannya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Baik. Juga dalil akan adanya hari kebangkitan. Nah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wa la tukhzini yawma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau ya Allah menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, itu hari yang pada hari itu tidak bermanfaat lagi anak-anak dan tidak bermanfaat lagi harta. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, selamat dari kekufuran, kesyirikan dan yang lain. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Banyak ya ayat yang menunjukkan benarnya nahan hari kebangkitan atau akan adanya hari kebangkitan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah At-Taghabun ayat 7. Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabbahunna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka mengatakan lan yub'atsun. Nah, mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, qul bala. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, bala. Tentu mereka akan dibangkitkan. Wa rabbi la tub'atsunna. Demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Wadzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah untuk menghidupkan yang mati lagi dan kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaman ladzina kafaru allahi yub'atsu, orang-orang kafir menduga atau mengatakan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya nah dari orang yang mengingkari hari kebangkitan dan dia mengatakan bahwasannya kehidupan ini hanya kehidupan dunia. Setelah kehidupan dunia sudah selesai, ya, maka orang seperti ini kafir. Nah, kafir karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya dan bahkan telah mendustakan ijma' kaum muslimin. Dan tidak ragu kafirnya orang yang mengingkari hari kebangkitan, karena artinya dia telah mengingkari hari akhir, hari kiamat. Sehingga Allah katakan za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, orang-orang kafir telah menduga bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan kepada mereka wa rabbi yumi rabbu, sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diperintahkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Demikianlah kondisi orang-orang kafir. Mereka juga mengatakan wa qalu in hiya illa hayatul dunya wa ma nahnu bimab'uthin. Mereka mengatakan tidak lagi kehidupan ini kecuali kehidupan dunia dan kita tidak akan dibangkitkan. Ucapan orang takdir. Dalam ayat yang lain juga mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka berkata tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia, kita mati dan kita hidup, itu ada yang mati, ada yang lahir. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak membinasakan kami atau tidak membinasakan kita kecuali dahr, kecuali waktu. Setelah mati selesai, kata mereka orang-orang kafir. Dalam ayat lain juga mereka mengatakan ini adalah hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia, kita mati dan kita hidup, itu ada yang mati, ada yang lahir, dan kita tidak akan dibangkitkan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 35 sampai 37. Nah, dan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat ini menunjukkan kafirnya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dan demikianlah ucapannya orang-orang kafir dahulu dan sekarang, ya, yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka tidak memiliki alasan kecuali hanya ucapan-ucapan yang batil. Mereka hanya beralasan bagaimana manusia yang mati akan hidup lagi. Bagaimana manusia sudah jadi tulang belulang saja, tinggal tulang belulang saja, mereka sudah jadi tanah, sudah jadi debu, sudah dimakan ulat, ya, sudah habis badannya. Nah, bagaimana mungkin akan dibangkitkan, akan hidup lagi? Agak mustahil, ini mustahil kata mereka. Nah, ya, subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal dulu mereka tidak ada, kemudian Allah adakan, Allah ciptakan. Maka Zat yang telah menciptakan, nah, manusia yang pada awalnya tidak ada, maka mampu untuk menghidupkan lagi. Nah, yang tidak ada saja kemudian diadakan, Allah mampu, apalagi sekedar mengulangi, ya, sekedar mengulangi. Mati, diulangi, hidup lagi. Allah lebih mampu untuk melakukan itu. Nah, baik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yasin ayat 78 sampai 79, Allah berfirman, "Wa daraba lana matalan wa nasiya khalqa." Dan Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan, nah, atau membuat perumpamaan kepada kita. Wanasiya khalqah, dan dia, nah, lupa penciptaannya. Allah, sehingga dia berkata, mayyuhyini dhoma wa yuhyini, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang, bisa hidup lagi dalam keadaan tulang belulang itu sudah romim, sudah luluh lantak, sudah hancur. Qul, katakan kepada mereka yang hamba, yuhyihalladzi ansyaaha awwala mar, yang akan menghidupkan tulang belulang itu lagi, akan menghidupkan, yang akan menghidupkan lagi tulang-tulang itu adalah Zat yang telah menciptakan mereka di kali pertama. Ketika mereka tidak ada, kemudian diciptakan. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang penciptaannya. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih besar, penciptaan langit dan bumi atau penciptaan manusia? Itu jawabannya adalah penciptaan langit dan bumi. Kalau penciptaan langit dan bumi itu mudah bagi Allah, ya, dan maka apalagi hanya sekedar menciptakan manusia yang kecil, ya, nah, lemah, kemudian ketika mati dihidupkan lagi. Menciptakan langit dan bumi saja Allah mampu dan mudah bagi Allah. Apalagi menciptakan manusia. Apalagi hanya sekedar mengembalikan manusia yang mati jadi hidup lagi. Itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Demikian pula ketika di sana tidak ada hari kebangkitan, artinya kalau sudah mati ya sudah tidak ada pertanggungjawaban, maka ini bertentangan dengan hikmah yang besar, bertentangan dengan hikmah diciptakannya manusia. Ya demikian karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan mereka dalam keadaan ada dan sia-sia. Allah tidak menciptakan mereka untuk hidup kemudian mati, kemudian selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada pertanggungjawaban. Bukan ini. Hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka hidup, kemudian mati, kemudian Allah bangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan-perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Ketika tidak ada pertanggungjawaban, maka ini tidak layak bagi keadilan Allah. Masa akan sama antara orang yang taat dengan orang yang kafir? Orang mukmin dengan orang yang kafir ini tidak layak dengan keadilan Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian menduga bahwasanya kalian atau kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Yaitu main-main saja, kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ini bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmah menuntut adanya hari kebangkitan. Sehingga setiap masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing. Dan tentunya berbeda antara seorang yang mukmin dengan seorang yang kafir di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya secara batil, secara main-main, tidak ada hikmahnya. "Dzalika dzannul ladzina kafaru." Itu adalah anggapan orang-orang yang kafir. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah pantas layak bagi kami menganggap orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi? Atau pantaskah bagi kami untuk menganggap orang-orang yang bertakwa itu seperti orang-orang yang fajir, yang durhaka? Ini tidak pantas dan tidak layak bagi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmah menuntut adanya hari kebangkitan. Yang manusia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang telah mereka kerjakan di atas muka bumi. Ini dalil-dalil dari ayat, sangat banyak ya dalil-dalil ayat. Apalagi dalil-dalil dari hadis. Juga sangat banyak di antaranya sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan 'uratan ghullan." Akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak bersendal, tidak berpakaian dan tidak bersunat. Dan dalil-dalil yang lain dari hadis-hadis Rasulullah SAW akan adanya hari kebangkitan. Demikian pula ijma, kesepakatan kaum muslimin, tidak ada yang menyelisihi. Seorang pun dari kalangan kaum muslimin, kaum muslimin sepakat, akan adanya hari kebangkitan. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan, maka wajib bagi kita untuk mengimani adanya hari kebangkitan. Karena manusia jika mereka telah meninggal dunia, maka nanti mereka akan dibangkitkan. Dalilnya tadi. Dan tempat tinggal itu ya, ada tiga. Yang pertama, adalah tempat tinggal di dunia. Darud dunia. Dan darud dunia, tempat tinggal di dunia ini adalah darul anan, tempatnya beramal. Mazra'atul anan, ladang untuk memperbanyak amal sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Ini tempat tinggal yang pertama. Tempat tinggal yang kedua adalah darul barzakh, yaitu alam barzakh. Ini tempat tinggal manusia yang kedua, alam barzakh, yaitu kuburan. Dan kuburan ini adalah darul ghilar. Nah, tempat menunggu atau ruang tunggu, ya. Ruang tunggu untuk kemana? Untuk menuju akhirat, untuk menuju dengan akhirat. Di darul barzakh atau kuburan ini adalah darul qidar, ruang tunggu. Manusia menunggu di alam barzakh, menunggu datangnya hari kiamat. Ini tempat tinggal yang kedua. Dikatakan alam kubur dengan alam barzakh karena arti barzakh itu adalah al-fasilu baina syai'ain, yang memisahkan antara dua perkara. Berarti memisahkan antara apa? Alam dunia dengan alam akhirat. Nah, dan sehingga dikatakan alam barzakh karena memisahkan dua perkara, dunia dan akhirat. Kemudian tempat tinggal yang ketiga adalah darul qarar, tempat tinggal yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innal akhirata hiya darul qarar, dalam surat Ghafir ayat 39. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah tempat tinggal yang kekal. Ini tempat tinggal yang ketiga, darul qarar, negeri yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Nah, yang di sana nanti tidak akan ada yang namanya kematian, ada. Semuanya hidup, ya, baik hidup di dalam neraka atau hidup di dalam surga. Baik. Nah, belum kita baca ya penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala tentang ucapan penulis, wannasu idza matu yub'atsun, wa dalilu qawlu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, asan adzan terlebih dahulu, kemudian kita baca sedikit penjelasan Syekh hafizahullah taala bersama beliau. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad Al-Najdi rahimahullahu ta'ala, wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila mereka mati maka kelak akan dibangkitkan, itu pada hari kiamat. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daratan ukhra. Dan dari tanah kami menciptakan kalian, dan kepada tanah juga kami akan mengembalikan kalian, dan dari tanah itu juga kami akan mengeluarkan kalian di waktu yang lain. Di dalil adanya hari kebangkitan. Setelah manusia hidup, kemudian mereka mati, ya, kemudian Allah hidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Asyarah penjelasan. Itu penjelasan bagi dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Intaqala ila aslin akhar wa huwa al-iman bil ba'd. Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah ta'ala berpindah ke landasan pokok yang lain, yaitu al-iman bil ba'd, yaitu mengimani hari kebangkitan. Ai annahu laysa al-mawdu'un faqat. Maknanya mengimani hari kebangkitan itu bukanlah mengimani kematian saja. Bukanlah maknanya mengimani adanya kematian saja. Kenapa? Nahnu alimna wal kullu ya'lamu hatta kufar wal malaikatu wa sanadiq. Karena kita tahu, juga semua orang tahu. Sampai-sampai orang kafir, orang ateis, orang zindiq, ya, semuanya tahu. Kulluhum ya'lamuna annahum la budda minal maut. Mereka semua tahu bahwasanya mereka akan mengalami yang namanya mati. Semuanya mengakui, orang kafir ini juga mengakui akan adanya kematian. Nah, sehingga mereka katakan dalam ayat yang sudah kita baca tadi, nabi dia hayat dunia, namun tuan tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Kita mati dan kita hidup, yaitu ada yang mati, ada yang lahir, dan seterusnya. Wa ma yamlikuna illa jahat, dan tidak membinasakan kami kecuali masa waktu. Ini ucapkan orang-orang kafir. Mereka mengakui adanya kematian. Dan mengimani hari kebangkitan bukan ini maknanya. Bukan sekedar mengimani adanya kematian, tidak. Karena la ahada yunkirul maut, tidak ada seorang pun yang mengingkari adanya kematian. Semuanya meyakini. Ateis pun ya, meyakini adanya kematian. Li'annahu syai'un mahsus, karena kematian adalah sesuatu yang mahsus, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang dirasakan oleh panca indera. Lakinna sya'na fil ba'ti ba'dal maut, akan tetapi yang menjadi pembahasan ya, adalah kebangkitan setelah kematian. Hadza huwa mahallun niza bainal mu'minin wal kufar, inilah yang diperselisihkan antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Kaum mukminin menetapkan adanya hari kebangkitan, sedangkan orang kafir tidak menetapkan adanya hari kebangkitan. Nah, inilah mahallun niza, menjadi tempat perselisihan antara kaum mukminin dengan orang-orang. Adapun masalah kematian, semua sepakat, yang mukminnya, yang kafirnya, yang ateisnya, semuanya sepakat akan ada kematian. Karena ini sesuatu yang terlihat. Nah, yang menjadi perselisihan adalah masalah ba'ats, hari kebangkitan. Inilah mahalun niza antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Al-ba'ats ba'dal maut, dan hari kebangkitan itu adalah ba'dal maut setelah wa i'adatul ajsam, yaitu kembalinya jasad allati tahattada wa sarat ramiman wa turaban, jasad yang sudah remuk, sudah terpisah-pisah, yang sudah berkeping-keping, yang sudah rapuh, luluh lantak, dan sudah menjadi tanah atau debu. Watafarraqat fil ardh, bahkan sudah terpisah-pisah di atas muka bumi ini atau di dalam bumi, di tanah. Kemudian kembali jasad tersebut menjadi hidup. Tu'adu wa tubna, mereka kembali seperti semula, seperti sedia kala sebelum mati. Wa tubna kama kana. dan utuh jasadnya seperti semula. Ini adalah al-ba'ats kebangkitan setelah kematian. Kapan itu? Yaitu ketika hari kiamat. Setelah ditiupnya sangkakala yang kedua oleh Israfil alaihi salatu wassalam. Lianal qadir ala isya'ina awalam marah qadirun ala i'adadina. Dan zat yang mampu untuk menciptakan mereka di kali pertama, qadirun juga mampu untuk mengembalikan mereka seperti semula. Itu Allah yang telah mampu menciptakan manusia yang dulunya mereka tidak ada. Dan maka juga mampu untuk mengembalikan manusia hidup lagi setelah mereka mati. Summa tuntahu fiha Allah. Summa tataharraku wa tasiru minal kubur ila al-mahsyar. Kemudian ditiupkan roh ke masing-masing jasad tadi. Summa tataharraku. Kemudian mereka bergerak hidup lagi. Wa tasiru minal kubur ila al-mahsyar, dan mereka berjalan dari kuburan mereka kepada mahsyar. Qawlihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma yakhrujuna minal ajdadi sir'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Pada hari mereka keluar dari kuburannya dengan cepat, seakan-akan mereka akan mendatangi berhala-berhala mereka ketika mereka di dunia. Yang mereka hendak mendatangi berhala-berhala ketika di dunia, mereka berjalan dengan cepat, serius, sungguh-sungguh untuk mendatangi berhala-berhala mereka. Seperti itulah mereka keluar dari kuburan dengan cepat. Seakan-akan mereka akan mendatangi berhala-berhala yang mereka sembah ketika di dunia, mereka berangkat dengan cepat. Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, khusyan absarum yakhrujuna min al-ajdadi ka'annahum jaradun muntashir mu'minina ila da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun hasan. Mereka mendukan pandangan-pandangan mereka dan keluar dari kuburan-kuburan mereka, ka'annahum jaradun muntashir, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Mereka keluar dari kuburannya masing-masing seperti keluarnya atau seperti belalang yang berterbangan. Muntiina ila dar, mereka bersegera memenuhi si penyeru itu. Yaqulul kafirun, dan orang-orang kafir akan mengatakan, hadza yawmun asif, ini hari yang sulit. La ahad yakhtalif, la ahad yatakhallal. Tidak ada seorang pun yang absen untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi. Semuanya akan digiring ke padang mahsyar. Fa hadzal ba'ts haqqun la raiba fi, maka hari kebangkitan ini hak, benar adanya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Jangan sampai kita ragu sedikit. Wa man anqarahu fa huwa kafirun billahi azza wa jalla. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Tumma latanabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menduga bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan kepada mereka, tidak sekali-kali. Bala, tentu mereka akan dibangkitkan. Kemudian mereka akan diberitahukan apa yang telah mereka kerjakan. Tumma latanabba'unna bima 'amiltum. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas kafirnya orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jangan ragu kekafiran orang yang mengingkari hari kebangkitan. Waliman bil ba'ts wa ahadul arkani sittati lil iman. Dan beriman kepada hari kebangkitan ini salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Itu mengimani hari akhir. Allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi yang Nabi sallallahu alaihi beliau bersabda tentang rukun-rukun iman, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir, baik takdir yang bagus atau takdir yang buruk. Faman lam yu'min bil ba'ts wal yaumil akhir fa innahu yakunu kafiran billahi azza wa jalla. Maka barang siapa yang tidak mengimani hari kebangkitan dan hari akhir, maka dia telah menjadi kafir kepada Allah azza wa jalla. Walau syahidah bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, walaupun dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat, walau shalah walaupun dia banyak salatnya, wa shoma banyak puasanya, wa hajja walaupun dia berhaji, wa zakka walaupun dia menunaikan zakat, wa fa'ala ta'at dan walaupun dia mengerjakan berbagai macam ketaatan dan ibadat, tetapi faedah terbaca jika dia mengingkari hari kebangkitan, ya, aushad kafihi atau ragu tentang hari kebangkitan, fa innahu yakunu kafiran billahi azza wa jalla, maka dia menjadi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajlatul ba'thi katsiran, dan dalil-dalil akan adanya hari kebangkitan banyak. Sebagian tadi sudah kita baca ya di awal dars. Sudah kita sebutkan dari ayat, dari hadis dan juga dari ijma. Minna qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi. Ya, dalam surah Thaha ayat 55, minha khalaqnakum. Darinya kami menciptakan kalian, yakni al-ard, yaitu dari bumi atau dari tanah. Hina mengkhalaq Adam alaihissalam abad basyariyah, yaitu ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, bapaknya para manusia. Allah menciptakan Adam dari tanah. Dari tanahlah Allah menciptakan manusia. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanah kami akan mengembalikan, kata Allah. Itu yakni ba'dal maut, fil kubur, itu ketika mereka telah mati, kemudian mereka dikubur ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami mengeluarkan kalian di waktu yang lain. Hadza wal ba'tsu, inilah yang dinamakan dengan hari kebangkitan. Keluarnya manusia dari kuburan mereka, hidup lagi seperti semula untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya pada hari kiamat nanti. Fadhil ayatu tadammanat al-bid'a wa ni'ada. Maka ayat ini mengandung tahap permulaan penciptaan dan pengembalian penciptaan. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian. Awal penciptaan tanah, awal penciptaan manusia dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanah kami mengembalikan kalian, dan dari tanah itu pula kami hidupkan kalian kembali di waktu yang lain, yaitu di hari kiamat. Baik. Ini salah satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala tentang akan adanya hari kebangkitan. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Jika tidak, bahayanya besar. Nah, yang tidak mengimani hari kebangkitan, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, zakat, haji, umrah, banyak sedekahnya, banyak zakatnya, banyak ketaatannya, ya, baik akhlaknya, nah, sopan dan seterusnya, ya, itu tidak ada gunanya sama sekali. Dan apa? Nah, seperti debu yang berterbangan. Tidak ada gunanya sama sekali kebaikan-kebaikan mereka ketika tidak mengimani hari kebangkitan. Wajib bagi kita untuk mengimani hari kebangkitan. Nah, dan tidak cukup sampai di situ. Ketika kita mengimani hari kebangkitan, maka juga kita harus apa? Ada yang bisa melanjutkan? Apa? Nah, kita mengimani hari kebangkitan. Cukupkah sampai itu? Nah, asal. Ketika kita mengimani hari kebangkitan, ya, tidak cukup sampai di situ, juga kita mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi hari kebangkitan ini. Bukan cuma mengimani terus kita enggak sholat, enggak puasa, enggak ini, enggak itu, ya, enggak menjalankan perintah Allah, bukan begitu. Nah, kita mengimani hari kebangkitan, kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kebangkitan ini. Karena di hari kebangkitan itulah manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Di sana mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya. Maka seorang yang cerdas, ya, adalah seorang yang dia mengimani hari kebangkitan, hari kiamat, kemudian dia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Hari yang tadi Allah katakan, yang melayan Pak Umar Baladanun, hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atawar yukalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran dan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, insyaallah dari yang kedua akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.